PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Ketemu Bongso Lelembut. Jenengku Ki Banu Asmoro, salah si jeneng penyiar radio Istana FM Bojonegoro. Rikolo malam jemah kliwon, bengi iku bedo ora kaya adate. Ati tido-tido, awak sakujur kroso gemeter. Ono rasa aneh rumasuk, mbuh daya kekuatan opo sing nyawapi. Kamongko, luweh saka 10 taun munggah panggung dadi MC utawa pranoto coro manten. Aku durung nate ngalami kahanan kaya sing lagi tak alami. Ati ora jenak, wula-wali jam tangan tak pentelengi. Ndangak nyawang jam tembok tak cocokake. Jarum jam ora ono bedone. Ora mitung wis kaping piro ngadeg lungguh ing kursi. Suwe tak rantu sing janji arep mapak durung katon irunge. Wektu gelis merambat dalu. Dek, pesene sing duwe gawe dhisik piye? Kok tekan nyamene durung ono sing mapak? Pitakonku marang bojoku sing nembe ngeloni anakku. Krungu tembungku, bojoku gemergah tangi. Metu saka paturon gelis golek buku catetan jadwal ngemsi. Buku ing cedhak meja diolak-alik. Iki lho, Mas, catetane 6 dino kepungkur, oleh telepon wis tengah wengi. Jare resepsine jam 10 bengi. Panggonane ora disebut, jalaran arep dipapak. Ancer-ancere lokasi cedhak Gunung Pegat jarene. Uga dipesen ora katik nggawa beskap dhewe, Mas. Ning kono wis disediake. Oh iya, priase saka salon terkenal Jonegoro, Mas. Wang sulane bujuku sinambi mbuka buku catetan. Oh, enek sing keliwat, Mas. Mbak Siti Halimah saka salon wingi telepon mrene. Takon apa bener tanggal 10 Suro jenengan antuk tanggapan. Iya, malah Mbak Siti Halimah rada mangu-mangu jalaran anggone ngrias. Sembarange wis dicepaki sing duwe gawe jari. Dek, dodon ratap, akeh sing krasa aneh. Ngrias lan ngemsi tanpa nggawa sandangan kaya adat sabene. Katik wektune jam 10 dalu. Milih sasi-sasi suro pisan. Kaya ana sing ora beres iki. Dik, rasane kok aneh-aneh to. Resepsi kok jam 10 bengi, Gek cilakane iki wis jam 10 luwih durung dipapak. Njur lehku toto-toto macak mengko jam piro, Dik? Aja gampang sujono, Tamas. Genan jenengan ya nate dadi panata cara jam 10 dalu ngono kok. Biyen kae rikala resepsi ing Tuban bareng karo wayangan sewengi natas. Bab dicepaki penganggo tak kira ya ora aneh kanggone wong sugih bondo, Mas. Karben kapan seragam lan ngrespake di sawang. Kandane bujuku ana beneri. Atiku malih nicil ayem. Rasa sumelangku pancen kladuk. Mbok menawa krana kahanan awak sing rada kurang sehat. Pakaryan ing kantor nguras tenaga lan pikiran. Nanging rasa kuwatir mau enggal tak kipatake adoh. Ora suwe ana kijang ijo lumut mandek ing ngarep omah. Tanpa diobo-obo aku agi-agi nuju pernahe swara mobil. Ing jero wis ana wong limo. Pak sopir, Mbak Siti Halimah saka salon, dalah wong wadon telu sing arep rewang rias manten. Rasane ora pantes diarani arep ngurmat manten. Sing trep kaya rombongan wong arep lunga rekreasi. Witikno priyase ora nggawa peralatan apa-apa. Pranata cara uga ora nyangking sandangan kaya adat sabene. Genah kanyatan ora lumrah. Kijang ijo lumut melesat banter kaya disawatake. Sing lungguh megang napas sumelang yen nganti blai. Eloke wiwit metu saka gapura perumahanku. Lakune mobil prasasat ora ngambah dalan. Dalan aspal jurusan Babat Jombang sing saben dinane wis tak apali. Wengi kuwi ora trawaca kahanan ing sak kiwa tengene. Tekan dalan terowongan Gunung Pegat, mobil sing tak tumpangi alon playuni. Nalika minggok mangulon ing protelon aku noleh Mbak Siti Halimah sing lungguh ing tengenku. Pandeng-pandengan ngemu pitakon sing tanpa wangsulan. Sailingku, dalan ing Gunung Pegat iki ora ana pertelone. Ah, gegek aku sing pancen ora ngerti. Mergo papan iku lagi ana proyek pembangunan jalan. Mula kanggo nyelimur ati gorehku milih meneng sinambi nguwasi dalan alus ing ngarep mobil. Mudhun saka kendaraan aku kapitenggengen. Sak suwene dadi MC Pranata cara manten. Nembe iki aku meranggguli kahanan ngedap-ngedapi. Wiwit wujud dekorasi, terop, kursi nganti panggung gamelan kabeh gawe ngungun. Angel diceritake nganggur rangken ukara. Dipapak wong lanang gedhe dhuwur, menganggo beskap jangkep sapengadeg. Mestine pawungan iki sing duwe gawe. Ringose ketel sak kepel. suarane gandem. Weruh tekaku sak rombongan enggal merpeti. Tangan pengkuh gelis diulungke. Nuwun sewu, napa leres menika Ki Banu Asmara saking radio Istana Jenegara? Injih, lah panjenengan sinten? Tepangaken kula Dipyo. Aku mantuk-mantuk kanggo nglegani atine Pak Dipyo. Wah, nembe iki saged panggih priyayine Ki Banu Asmara. Jebul wonge bagus, gedhe dhuwur ya. Tembungi digrapiak-grapiak aki. Lah kok kados sampun tepang kula to sajake? Inggih. Aku lo menika lak klebet pandemen panjenengan acara jimat kuwi to. Nek malam jemah mesti kula mirengke kok. Aku njomblak nanging uga tuwuh rasa seneng. Ora krana nampa pangalembono. Senengi jebul ing poncot desa cedhak gunung isih akeh pawongan sing seneng mirengke acara jimat radio Istana Jonegoro. Ora gantalan suwe aku dipapanake ing panggonan mligi paes. Temenan beskap sapengadeg jangkep wis cumepak. Cak-cek kaya adat saben aku macak dhewekan. Ing jaba gamelan wis ditabuh nganyut-anyut. Yen dilaras temenan, pranyoto keprungu beda yen katanding karo gamelan-gamelan lumrah. Kahanan wengi kuwi krasa sakral banget. Aku nyoba ngadeg sedelo ing ngarep kaca pengilon. Bola bali aku ngungun, praupanku mangklingi, katon luwih bagus padang sumringah. Gegancangan nyedak kuadi. Lungguh ing kursi sinambi angen-angen ngrakit ukara panyandra sing matuk. Banjur ana jawilan saka mburi. Menyat saka kursi nyedhak Mbak Siti Halimah sing tansah nyumpet irung. Pancen ana gandha wangi sing banget nyegrak. Mas Banu Asmara, monggo enggal dipun wiwiti. Aku mantuk sarujuk. Oh, injih Ki Banu Asmara. Wau wonten pesen saking Pak Dipyo. Dipun wanti-wanti lho, acara kedah sampun rampung sakderenge manjing subuh. Kebo giro kanggo mahargya tekani tamu wis rampung. Gumanti Wirama gending kodhok ngorek banjur ngrumpaka tekani manten kakung. Kumenyarmawa Prabowo kentar-kentar winor gondowito sumiratam babar tejomoyo tansoyo dangu tansoyo ceto tansoyo saket soyo ngalilo hanenggih puniko candrane penganten kakung pun bagus ramantrio. Thank you. santri ra karu-karuan gluduk nyambrang koso. Bumi geter, mikrofon sing tak cekel meh merucut saka tangan. Para tamu agi-agi nyumpet kuping. Ora suwe, banjur ana udan deres kaya disuntak saka langit. Rahayune prosesi acara adat lumaku lancar. Wiwit balangan gantal, tukar kembar mayang, wijian, sindur binayang, bobot timbang nganti sungkeman kabeh lumaku sakral. Sigro langkah jengku soto matarangan, tumungkul yayah kon jemperti iwat hanane penganten sarimbit. Tangkep ing asto sumembah ing jengku kanan sinartan eninging cipto, rumasuk ing telenging wardoyo, lir sinendal mayang. Suaraku pedot, panyondro durung rampung romo ibu lan penganten sakloron, podo nangis sesenggukan. Para tamu sing luguh anteng ora setitik sing melu netesake waspa. Coro rampung luwih cepet. Minangkani panjalui sing duwe gawe. Manten inggal kabedol. Aku njomblak. Biasane yen para tamu bubar mesti gendenge gliyong. Ning iki gendenge malah megatruh. Megatruh utawa gending iki mestine kanggo gendenge wong mati. Gitokku dadi merinting. Ing ngarep terop nguntapake para tamu nanging terus bablas nabras pepeteng. Para tamu padha baris tut wuri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ooh. diulungi amplop kandel. Digawani jajan lan panganan nganti sak tas kresek gede. Ditambah tas kresek gede isi beskap jangkep. Diajab barang-barang mau bisa kanggo bebungah lan kenang-kenangan. Tekan ngomah sing ngeterke enggal bali. Manyuk lawang pager. Pranyoto bojoku wis mbuka lawang omah. Soko kaduan keprungu swara adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Allahu hawan mriyut tak seleh ing pojok ruangan. Rampung salat subuh terus mapan turu. Rasa ngantuk ora kena tak empet. Kamangka biasane betah melekan nganti isuk angger malam jemah kliwon. Awane bojoku jerit-jerit. Mas, jajal mrene iki bareng apa iki? Panjerite bojoku sakwise mbuka tas kresek saka Gunung Pegat. Ayo genah biskap karo jajan resepsi ngono kok, Dik. Wangsulanku karo nata buku sing murat-marit ing dhuwur meja. Duduk, Mas. Jajal to disetitekake. Ku ngowoh semura percaya. Dadakno barang gawan mau bengi wujud maneka barang sing dadekake ditok merinding. Bungkusan kresek mau isi kain kafan ukurane mayit lanang. Jarit Sida Mukti lan Pang Johar sing wis daring sak ukuran keris. Suprandene tas kresek sijine maneh isi gelu kuburan wangun undi-undi. Duit klitik atusanan kembang sembujo sak pirang-pirang. Merangguli kahanan, iku aku gegancangan melebu kamar. Dudut amplop soko sak klambi sing tak nggo mau bengi. Aku semelengeren. Jebul amplop soko Pak Debyo isi duit gambar melati cacah 10 iji alias sak yuto. Ora seronto awaniku go aku ngajak Ki Dalang Hadi Sukocoyo Dalang Sejati. Tajak ngelacak papan dununge Pak Debyo. Sing dak jujuk dalan protelon Gunung Pegat menggok ngulon. Ngalor ngidul nganti pegelora nemokke. Karben luih trawoco aku jajal golek katrangan marang penduduk sak lore Gunung Pegat. Ya, sinten ingkang gadah damel boten wonten, Mas. Wau dalu papan ngriki udan deres campur gluduk kok ya. Ning saestu mbah, wau dalu kula nderek resepsi gedhen teng ngriku kok. Acarane regeng sanget, malah wonten krawitane menapa kok. Enget kula sing kagungan kersa iku aran Pak Debyo. Inggih. Kula nembe enget sak niki, Gus. Jumat kepengker teng radosan Gunung Pegat mriku wonten kacilakan. Rombongan nganten keluarga saking Gudon Jombang kathah sing pejah saknalika. Kabare mentene pun ejab teng Jombang ajenge resepsi gedhen teng Jonegoro kok, Gus. Aku karo Ki Dalang Hadi Sukoco pating pelenggong. satengah ora percaya yen mau bengi disroyo dadi MC Panatacara ing alaming lelembut. Jebul Bramantyo karo sing wadon dipahargya dadi keluarga Demit Gunung Pegat. Kedadian sing prasasat mokal lan ngoyoworo. Barang-barang pawewe Pak Dipyo, tokoh sing bau reksa lelembut ing Gunung Pegat, kabeh dak simpen perimpen. Idep-idep kena kanggo jimat, sapa ngerti pawewe mau ing tembene gawe kabegjan. Sepene cerita iki saka Ki Banuasmara lan tim jimat.